Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifiddi rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui pada kesempatan yang lalu penafsiran dari ayat pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengurusi diri-diri kalian sendiri. Tidak akan bermadarat bagi kalian orang-orang yang sesat apabila kalian tetap berada di atas hidayah. Di mana yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah berarti seseorang meninggalkan amalan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Namun yang dimaksud yaitu apabila manusia sudah dalam keadaan rusak, kejelekan sudah tersebar, maka hendaknya seseorang tetap istiqomah di atas agamanya, tidak terseret bersama manusia, tidak melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia dari perkara-perkara kejelekan, dan hendaknya betul-betul dia berpegang dengan ajaran syariat agama, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terasing, walaupun dia harus dikucilkan atau kemudian diganggu dan yang lain sebagainya. Itu maknanya. Adapun al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka tetap berlaku ya, sepanjang masa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada akhir daripada hadis disebutkan keutamaan dari al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Karena setelah kalian akan ada hari-hari yang kesabaran padanya adalah seperti memegang bara api. Ini menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan agama di akhir zaman adalah suatu yang sulit dan membutuhkan kesabaran yang besar dari seorang muslim. Naam. Kemudian akan dilanjutkan setelahnya dengan keutamaan dari seorang yang mau berpegang teguh dengan agama dan beramal dengan agama ini pada akhir zaman, yaitu lil amil fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum, bagi seorang yang beramal pada hari-hari tersebut, hari-hari yang membutuhkan kesabaran ekstra untuk berpegang teguh dengan agama, sehingga dipermisalkan seperti seorang yang memegang bara api, yaitu dia harus memegangnya, namun ketika dia memegangnya panas, ya, menyiksanya. Ini permisalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seorang yang beramal pada hari-hari tersebut, ajru khamsina rajulan, dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, yang kemudian beramal semisal dengan amalan kalian. Nah, di sini akan ada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang lafaz ini. Namun kemudian, nah, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa qawluhu, dan sabda beliau, lil amili fihi ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum, bagi seorang yang beramal pada hari-hari tersebut akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal semisal dengan amalan kalian. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadhihi mas'alatun mushkilatun, ini adalah suatu permasalahan yang membingungkan. Dari mana sisi iskalnya, dari mana sisi bosannya dikatakan perkara yang membingungkan. Qala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi yatamassaku bid-dini fi akhir zaman indal fitan lahu ajru 50 rajulan min as-sahabati, bahwa seorang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman ketika terjadinya banyak perkara-perkara fitnah, dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dari kalangan sahabat. Ya. Para sahabat pun ya, merasa bingung. Merasa ini adalah perkara yang yaitu ada yang harus dipastikan di sini. Betulkah mereka mendapatkan pahala yang demikian besar, ya, mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal dari kalangan sahabat. Ini adalah pahala yang sangat besar. Bagaimana bisa seorang beramal dari kalangan sahabat dihitung satu, sedangkan mereka ketika beramal dihitung 50, ya, padahal para sahabat lebih afdol daripada mereka. Ya, maka para sahabat berkata, qalu minna aw minhum, mereka berkata, dari kami, 50 orang dari kami atau 50 orang dari mereka, ya. Yaitu siapa tahu mungkin mereka salah dengar, mungkin yang dimaksud Rasulullah SAW adalah 50 orang dari mereka, bukan dari para sahabat. Qala bal minkum, maka Rasulullah SAW memastikan, bahkan dari kalian, pahala 50 orang dari kalangan sahabat akan didapatkan oleh satu orang dari kalangan yang kalangan orang-orang yang beramal, ya, dengan agama ini dan berpegang teguh dengannya pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kok bisa mendapatkan pahala yang demikian besar? Ya, maka akan disebutkan alasannya oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan, limadza? Mengapa? Itu mengapa mereka mendapatkan pahala yang demikian besarnya? Qala li'anna as-sahabata ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu azizun fi dhalikal waqti, dan agama begitu mulia pada waktu tersebut, itu agama betul-betul nampak jelas, zahir, syiar-syiarnya disebarkan dan dilakukan, ya, sunnah pun juga tersebar dan tidak ada kebid'ahan pada masa tersebut, ya, tidak ada penyimpangan pada masa tersebut, ya. Ini keadaan zaman di mana para sahabat beramal, yaitu pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama adalah yaitu nampak dan mulia, tersebar. Demikian pula sunnah pun sama, ya, tersebar di tengah-tengah sahabat dan tidak ada kebidahan serta penyimpangan. Qala wal muslimuna katsirun, dan kaum muslimin dalam keadaan banyak ketika itu. Amma hadza fa huwa gharib, adapun orang ini yang ada pada akhir zaman, maka dia adalah seorang yang asing. Wa ma hadza tamassaka bid-din, dalam keadaan seperti ini dia tetap berpegang teguh dengan agama walaupun menyelisihi manusia, ya. Dan kebanyakan manusia, ya, tidak senang dan mengingkari apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, agama yang dia, ya, pegang teguh tersebut. Qala wa dafa'a 'anid din, dan dia juga membela agama pada akhir zaman tersebut. Ma'a annahu laisa lahu ansar wala a'wan, dalam keadaan dia tidak memiliki orang-orang yang mendukung dan membantunya. Sedikit orang-orang yang mau mendukungnya untuk berpegang teguh dengan agama dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia adalah seorang yang asing, bukan seperti keadaan para sahabat yang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga agama begitu tersebar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Jadi keadaannya berbeda. Qala wa lidzalika hadza ala hadza ajri, oleh karena itu dia mendapatkan pahala yang besar ini. Wa asbaha fi hadhihi almas'alati afdalu min as-sahabah, dan kemudian dia menjadi lebih afdal dari para sahabat fi hadhihi almas'alah, dalam permasalahan ini. Ini di garis bawahi, dalam permasalahan ini lebih afdal dari para sahabat. Dia mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dengan amalan yang semisal dari kalangan para sahabat. Qala wa hiya mas'alatun khassah, dan ini adalah satu permasalahan yang khusus. Dia afdalnya, dia lebih afdal dan lebih mulia, ya, dari kalangan sahabat pada satu permasalahan ini saja, satu permasalahan yang khusus. Qala was sahabatu afdalu minhu fi umurin ukhra, dan para sahabat lebih mulia daripadanya, ya, lebih afdal dalam perkara-perkara yang lainnya yang demikian banyaknya. Fis-suhbah, yang pertama dalam perkara as-suhbah, maksudnya mereka para sahabat adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup dan bertemu dengan Rasulullah dan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang besar, tidak bisa ditandingi oleh keutamaan-keutamaan yang lainnya yang mungkin didapatkan oleh umat Islam sepeninggal para sahabat. Qala wal jihadi fi sabilillah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam keutamaan berjihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah para sahabat mungkin mereka mendapatkan keutamaan amalan al jihad fi sabilillah ketika ada jihad yang dikobarkan, ya, dalam keadaan memang jihad itu adalah jihad yang syar'i, mungkin bisa didapatkan keutamaan tersebut. Namun jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mungkin mendapatkan keutamaan ini kecuali mereka, para sahabat. Nah, keutamaan yang begitu besar. Qala wa fil hijrah, dan dalam permasalahan hijrah, yang kita tahu la hijrata ba'dal fathhi, ya, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, ya, yaitu tidak ada hijrah dari Mekah setelah Fathu Mekah. Nah, maka para sahabat yang bisa hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka, ya, yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman sekarang memang masih ada hijrah, yaitu dari negeri-negeri kekufuran ke negeri Islam. Namun siapa yang bisa berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah? Tentu saja hanya para sahabat, ya, yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa afdalu minhum fi khaslatin wahidah wa hum afdalu minhu fi khisalin katsirah. dia, yaitu orang yang pada akhir zaman tadi berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari mereka, yaitu para sahabat, dalam satu sifat saja. Adapun mereka lebih afdal, lebih mulia darinya dalam sifat-sifat yang banyak, dalam perkara-perkara yang begitu banyak. Naam. Qala falaysa ma'na hadha annahu ya'ti fi akhir zaman man huwa afdalu min as-sahabati mutlaqan. Maka bukanlah makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa akan datang pada akhir zaman seorang yang lebih afdal daripada sahabat secara mutlak. Tidak ada seorang yang lebih afdal dari para sahabat secara mutlak. Bahkan dari kalangan tabi'in saja tidak ada yang bisa menyaingi afdaliyah, khairiyah, kebaikan dan juga keutamaan dari para sahabat secara mutlak, ya. Kalau keutamaan secara ilmu, mungkin ada seorang tabi'in, ya, yang lebih berilmu dari seorang sahabat, seorang dari kalangan sahabat. Karena tidak semua sahabat dikatakan sebagai, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, paling mulia dari umat-umat setelah atau dari kalangan dari generasi-generasi setelah mereka. Mereka adalah generasi yang paling mulia dari kalangan umat Islam ini. Ya. Satu orang sahabat lebih mulia daripada orang-orang yang datang setelahnya, walaupun yang datang setelahnya adalah para a'immah seperti katakanlah Muhammad ibn Sirin atau Sufyan ibn Uyainah. Satu dari para sahabat lebih mulia daripada mereka, atau Al-Hasan al-Basri, atau Umar ibn Abdul Aziz, atau Abdullah ibn Mubarak, atau mungkin Ibn Taymiyah dan yang setelahnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu serta ibadah setelah para sahabat yang bisa menyaingi para sahabat, ya. Nah, itu yang menjadi akidah al-sunnah wal-jamaah. Nah, walaupun kemudian di sana mungkin ada satu orang dari kalangan tabi'in misalnya, atau dari kalangan asbahut tabi'in atau yang setelahnya, yang lebih berilmu mungkin daripada seorang dari kalangan para sahabat. Itu mungkin terjadi, ya. Seperti misalnya Al-Hasan al-Basri misalnya memiliki ilmu yang banyak. Bisa jadi beliau lebih alim daripada salah seorang dari kalangan sahabat. Bisa, ya. Dari sisi ilmu atau dari sisi ibadah mungkin. Nah, namun kalau dari sisi keutamaan secara umum, tidak mungkin ada yang lebih mulia daripada sahabat. Apalagi orang-orang yang ada pada akhir zaman, yang zamannya telah jauh dari Rasulullah SAW. Maka tentu lebih lagi tidak mungkin ada seorang dari orang-orang yang datang pada akhir zaman lebih mulia daripada seorang pun dari kalangan sahabat, walaupun dia adalah sahabat tersebut, ya, bukanlah seorang yang memiliki banyak ilmu misalnya, tetap saja sahabat tersebut lebih afdal daripada seorang yang datang pada akhir zaman, meskipun seorang yang datang pada akhir zaman tadi adalah seorang yang sangat berilmu dan juga sangat zuhud terhadap dunia, dan demikian pula sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang mungkin atau tidak ada yang akan bisa menyaingi keutamaan para sahabat secara mutlak. Qala la bal afdalu min as-sahabati fi nuqtatin wahidatin faqad. Tidak mungkin ada yang seperti ini, bahkan dia hanya lebih mulia dari sahabat, lebih afdal dari sahabat dalam satu permasalahan saja. Was-sahabatu 'indahum fadailu katsiratun. Dan para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Laisat 'inda hadza, yang tidak dimiliki oleh orang ini. Wa yaquluna innal fadilata al-khassata la taqdi 'ala al-fadilati al-'ammah. Dan mereka juga mengatakan, yaitu dari para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan ini, bahwasanya keutamaan yang khusus tidak akan mengalahkan keutamaan yang umum. Nah, keutamaan yang khusus dalam satu permasalahan, yaitu dalam beramal pada akhir zaman, tidak akan mengutamakan atau mengalahkan keutamaan yang umum, yaitu apa? Keutamaan as-suhbah, ya. bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bertemu beliau, mengambil ilmu dari beliau, ya. Ini adalah keutamaan umum yang sangat besar yang tidak mungkin dikalahkan atau disaingi oleh keutamaan-keutamaan yang lainnya. Qala yanbaghi ma'rifatu hadza, sudah sepantasnya untuk kita mengetahui perkara ini. As-sahabatu la ahadu atau la ahada afdala minhum abadan. Maka para sahabat tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada mereka selama-lamanya, sampai akhir zaman tidak akan ada yang lebih afdal dari seorang pun dari kalangan para sahabat secara mutlak. Nah, jadi apa maksudnya secara mutlak? Dalam setiap perkara, ya, secara keseluruhan dia lebih afdal daripada sahabat atau salah seorang dari kalangan sahabat tidak mungkin ada. Namun kalau dalam satu permasalahan saja, mungkin dalam permasalahan ilmu misalnya, atau dalam permasalahan ibadah misalnya, atau dalam permasalahan zuhud misalnya, mungkin saja. Qala, nah, kita lanjutkan perkataan dari al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang membawakan hadis selanjutnya. Qala rawaha Ibnu Rabbah ma'nahu min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Rabbah meriwayatkan yang semakna dengannya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa lafadznya? Qala inna min ba'dikum ayyaman lissabiri fiha almutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawma ajru khamsina minkum. Sesungguhnya akan datang setelah kalian hari-hari bagi seorang yang bersabar pada hari-hari tersebut dan perbaikan tubuh dengan agamanya, dia akan mendapatkan atau al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi, yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berpegang teguh dengannya pada hari ini, dia akan mendapatkan ajru khamsina minkum, pahala 50 orang dari kalangan kalian. Qala thumma qala, kemudian dia berkata yang zahirnya adalah Ibnu Wabbah rahimahullahu taala meriwayatkan dengan jalur yang lainnya, ya, meriwayatkan hadis yang lainnya lagi, namun hampir serupa. Qala anbana Muhammad ibn Sa'id, telah memberitahukan kepada kami Muhammad ibn Sa'id, membawakan jalur periwayatannya. Qala anbana Asadun, telah memberitahukan kepada kami Asad. Qala anbana Sufyan ibn Uyainah, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. An Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri, an Sa'id ibn Abi al-Hasan, dari Sa'id ibn Abi al-Hasan. Qala, dia berkata, ya, yang berkata di sini zahirnya adalah salah satu rawi yaitu Asad, ya, yang meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Maka Asad berkata, qultu li Sufyan, aku berkata kepada Sufyan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Maka Sufyan ibn Uyainah mengatakan, iya, ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwasanya beliau bersabda, innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Sungguhnya kalian pada hari ini berada dalam perkara yang jelas dari Rabb kalian, dalam agama yang jelas. Ya, tidak ada kesamaran badannya. Nah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad fi sabilillah. Wa lam yadhhar fikum sakratan, dan belum nampak pada kalian dua perkara yang memabukkan, sakratul jahli wa sakratu hubbil 'aish. Perkara berupa perkara yang memabukkan berupa kejahilan, dan juga perkara yang memabukkan berupa kecintaan terhadap kehidupan, itu kehidupan dunia. Wa tatahawwaluna an dzalika, dan kalian akan berpindah keadaan dari keadaan tersebut, itu keadaan akan berubah. Kalian berada dalam keadaan yang baik, namun kemudian nanti keadaan akan berubah, ya. Akan mulai muncul kejahilan, akan mulai muncul orang-orang yang mencintai kehidupan dunia, ya, tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf dan tidak melarang dari perkara yang mungkar, tidak berjihad fi sabilillah, ya, banyak yang akan ditinggalkan dari perkara-perkara agama. Qala fal mutamassiku yawma idzin bil kitabi was sunnah lahu ajru khamsin. Maka seorang yang berpegang teguh pada hari itu dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Qila minhum, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah 50 orang dari mereka? Qala bal minhum. Maka dijawab, bahkan 50 orang dari kalian. Nah, jadi hadisnya hampir sama, hanya saja ada sedikit pendahuluan yang tidak disebutkan pada riwayat sebelumnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala Ibnu Wabbah wal Imam Al-Hafiz. Di sini Syaikh Shalal Fauzan ingin menjelaskan tentang salah satu perawi, yaitu yang menuliskan kitab dan mencantumkan hadis ini dalam kitabnya, itu Ibnu Wabbah. Siapa Ibnu Wabbah? Ibnu Wabbah wal Imamul Hafiz. Dia adalah seorang imam yang hafiz, yang menghafal, ya, banyak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muhaddithul Andalus, seorang ahli hadis dari negeri Andalus, yaitu Spanyol. Muhammad Ibnu Wabbah Ibnu Bazi' Muhammad Ibnu Wabbah, Wabbah Ibnu Bazi' jadi namanya Muhammad Ibnu Wabbah. Qala lahu kitabun ismuhu Al-Hawadithu Wal-Bida'u Madbu'un. Dia memiliki sebuah kitab yang namanya Al-Hawadith Wal-Bida'. Dan kitab ini telah dicetak, itu pada zaman ini, bukan kitab yang hilang atau kemudian masih berubah bentuk tulisan tangan, tapi sudah dicetak dan beredar di kalangan thalabatul ilmi. Qala rawa Ibnu Wabbah makna hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani. Ibnu Wabbah meriwayatkan suatu hadis yang maknanya sama dengan hadis Abi Tha'labah Al-Khushani. Yang mana itu? Hadis yang sebelumnya yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang terakhir. Qala walakin min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Wabbah adalah dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Walakbuhu, dan lafadznya adalah inna min ba'dikum ayaman lissabiri fiha al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi yawma ajru khamsina minkum. Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari di mana seorang yang bersabar pada hari-hari tersebut dan berpegang teguh dengan apa yang kalian berpegang teguh dengannya pada hari ini, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Qala Syaikh Shalal Fauzan, hadhihi al-ayyam allati tashtaddu fiha ghurbatul Islam. Hari-hari ini yang keterasingan Islam bertambah dahsyat, ya, pada hari-hari tersebut. Wa qillatul ansar wal a'wan, dan sedikitnya orang-orang yang mau menolong dan membantu, yaitu untuk beristiqamah di atas Islam, di atas sunnah, dan membela Islam dan sunnah. Wa kasratul a'da'i wal mufaddilin wal murjifin, dan banyaknya musuh-musuh yang memusuhi Islam, yang memusuhi sunnah. Wal mufaddilin, dan orang-orang yang menggembosi, orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Wal murjifin, dan orang-orang yang menakut-nakuti, ya, supaya orang yang ingin membela kebenaran, membela sunnah, gugur dan kemudian mundur dari perjuangannya. Nah, ini yang dihadapi oleh orang-orang pada akhir zaman. Qala kama ta'lamuna al-an, sebagaimana kalian mengetahuinya pada masa sekarang ini. Itu sekarang ini sudah terjadi ghurbatul Islam tersebut, keterasingan Islam, ya. Orang-orang yang mau menolong sunnah sedikit, ya, yang mau saling tolong menolong untuk istiqamah di atas sunnah sangat sedikit, ya. Dan orang-orang yang ingin menjatuhkan cara penyeru sunnah sangat banyak. Inilah keadaan pada hari ini. Qala wallahu a'lam ya'ti zamanun ashaddu min hadza. Dan Allah lebih tahu, terjadi akan datang suatu zaman yang lebih dahsyat daripada ini. Ya. Keterakhiran Islam semakin dahsyat. Bisa jadi terjadi atau akan datang pada waktu-waktu yang akan datang. Qala alladhi yasbutu 'ala dinihi, maka seorang yang teguh di atas agamanya, yasbutu 'ala jihadihi wa da'watihi, dan teguh di atas jihadnya dan juga dakwahnya, fahadha yakunu kalqabidhi 'ala aljamrah, maka orang ini menjadi seperti seorang yang berpegang dengan bara api. Qala wa min shiddati ma yalqa minan nas yahtaju ila sabrin shadidin, dan dikarenakan sangat dahsyatnya apa yang dihadapinya dari manusia, yaitu berupa gangguan, ya, berupa celaan, ejekan, mungkin juga siksaan. Maka dia membutuhkan kesabaran yang sangat untuk menghadapi manusia, untuk melalui hari-hari tersebut di atas kesom istiqomah sampai maut menjemput. Qala innakum ba'dikum ayyaman bis-sabiri fiha al-mutamassiki bi-mithli ma antum 'alaihi al-yawm lahu ajru 50 minkum. Sesungguhnya kalian akan hari-hari di mana seorang yang bersabar pada hari-hari tersebut dan berpegang teguh dengan apa yang kalian berpegang teguh dengannya pada hari ini, ia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Dan menjelaskan lafaz bimithli ma antum 'alaihi, ya, pegang dengan semisal dengan apa yang kalian pegang teguh pada hari ini, yakni sahabat, yaitu yang dipegang teguh oleh para sahabat. Alladzi yasbutu 'ala ad-din wa 'ala thariqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ia kokoh di atas agama dan kokoh di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga jalannya para sahabatnya, yakunu minal firqatin najiyah, ya, menjadi bersama al firqatun najiyah, ya, orang yang termasuk al firqatun najiyah, kelompok yang aman, ya, telah dibahas pada hadis yang sebelumnya, yaitu mengenai firqa pertama pecah belahnya umat Islam, sebagaimana berpecah belahnya teman-teman yang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Akan ada al-firqa an-najiyah, kelompok yang selamat, itu siapa? Yang berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat berupa metode beragama. Nah, qala hadza ma'nahu, inilah maknanya, yanahu yasbiru hina ma yatazalzalu katsirun minan nas, karena dia bersabar ketika banyak dari manusia yatazalzal, yaitu tergelincir, banyak dari manusia terjatuh kepada kebidahan, penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW, terjatuh kepada dosa-dosa besar, yang pelanggaran-pelanggaran syariat, namun dia tetap berusaha untuk berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan sunnah. Qala hina ma yanjaribu katsirun minan nas, ketika banyak dari manusia terseret arus syubhat ataupun arus syahwat, ya, banyak dari mereka tidak selamat dan binasa ketika menghadapi fitnah-fitnah, baik itu fitnah dunia, ya, ataupun fitnah berupa syubhat, ketika jatuh kepada kebinaan, baik itu kebinaan akidah atau kebinaan nalariyah dan yang lain sebagainya. Qala yasbiruhu ala al-haq, dia bersabar di atas al-haq, wa yasbiru ala mukhalafatin nas, dan bersabar di atas penyelisihan terhadap manusia, karena ini adalah perkara yang membutuhkan kesabaran, menyelisihi manusia, ya. Ketika seorang menyelisihi manusia, maka manusia akan membencinya, manusia akan mengejeknya, manusia akan mengganggunya, namun dia bersabar ya, maka dia mendapatkan pahalanya besar dari Allah seperti pahalanya, pahalanya 50 orang yang beramal dengan amalan yang sama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa law minna wa dhanbihim, dia bersabar atas kesalahan manusia dan juga ejekan manusia. Qala man yasbiru ala ma yanaluhu minhum fi nafsihi, bahkan dia bersabar atas apa yang dia rasakan pada dirinya dari mereka, dari manusia. Qala wa fi jismihi, dan pada badannya, faqad yudrabu, dan bisa jadi dia dipukul. Faqad yusjanu, bisa jadi dia di penjara. Waqad yuqtalu, dan bisa jadi dia dibunuh, ya. Bisa saja terjadi. Akhir zaman ketika perbuatan Islam, ketika Islam bertambah parah, bertambah dahsyat, bisa jadi terjadi yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nah, qala yasbiru li annahu 'ala ad-din, dia bersabar dikarenakan dia di atas agama yang benar. Fa madama 'ala ad-din wa 'ala al-haq, maka selama dia di atas agama yang benar dan di atas al-haq, fala yahimuhu ma yusibuhu fi hadhihi ad-dunya, maka dia tidak peduli dengan apa yang menimpanya di dunia ini, walaupun musibahnya kalau dilihat oleh orang lain begitu besar, ya, siksaan yang dia dapatkan begitu menyakitkan, namun dia tetap bersabar karena itu hanya di dunia saja. Qala li'annahu lahmatun wa yantahi, karena apa yang dihadapi tersebut hanyalah sesaat dan akan berakhir. Ini mengingatkan kita dengan para penyihir Fir'aun yang ketika mereka menghadapi Nabi Musa dan telah melihat bukti yang nyata bahwasanya Musa memang benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beriman. Fir'aun kemudian ingin menghukum dan mengancam para penyihir tadi dengan mengatakan, ya, saya akan menyalib kalian dan memotong, ya, tangan dan kaki kalian secara berbilangan, yaitu tangan kanan dipotong dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Nah, maka para penyihir tadi mengatakan, qalulan nubbiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqadhi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayatid dunya. Kami tidak akan mengutamakan engkau, mengedepankan engkau di atas bukti yang telah datang kepada kami. Telah datang bukti yang nyata, kami harus berpegang dengan bukti tersebut, ya, bahwasanya memang betul Musa adalah Rasulullah, utusan Allah, ya. Faqadhima anta qad, maka putuskan apa yang kamu ingin putuskan, ya. Tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Inna ma taqdi hadhihi al-hayatad dunya, sesungguhnya engkau hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia ini. Di hukuman apapun yang engkau putuskan atas kami, itu hanya berlangsung di dunia saja. Adapun nanti pada hari kiamat kami, ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu akan beriman dengan Rasulullah, Rasulullah yang telah diutus kepada kami, alaihissalam. Maka inilah yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun, tetap beriman walaupun diancam dengan ancaman yang sangat menakutkan, salib dalam keadaan dipotong tangan dan kakinya bersilangan, tangan kanan dipotong kakinya atau sebaliknya tangan kiri dipotong dengan kaki kanan. Nah, ini apa nih sejarah imani warah imani yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada lanjutan penjelasan dari hadis yang disebutkan oleh al-muallif dari Syekh Al-Bawdan Abdullah Ta'ala, penjelasan tersebut insyaAllah akan kita baca pada kesempatan yang datang di bulan Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.